Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan kiri, golongan yang menerima rapor amalnya dari arah kirinya, dengan tangan kirinya. Inilah golongan yang sengsara dan menderita. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqul. Adapun orang-orang yang menerima rapor amalnya dari arah kirinya, fayaqul, mereka akan berkata seperti ini. Ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak usahlah mendapatkan rapor amal ini. Walam adri ma hisabiyah. Dan tidak perlulah aku mengetahui catatan amalku. Aku lupakan seperti aku juga dulu waktu di dunia. Aku lupakan semuanya. Enggak usahlah ada seperti ini. Jadi aku tidak perlu tahu lagi apa juga yang sudah kuperbuat. Ya laitaha kanatil qadiyah. Di sini titik masalahnya. Kenapa mereka-mereka yang sengsara ini bisa sengsara? Karena dulu dia mengira kematian adalah yang menyelesaikan segalanya. Tidak ada lagi peristiwa setelah kematian. Di sini titik masalahnya. Tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Tidak percaya akan adanya hari perhitungan. Tidak percaya bahwa di sana akan ada pembalasan. Sehingga dia berkata, ya laitaha kanatil qadhiyah. Aduhai seandainya kematian ini yang menyelesaikan segalanya. Tahukah Anda apa yang bikin dia susah? Ma agna anni maliyah. Yang pertama yang membuat susah dirinya adalah hartanya. Dulu waktu di dunia hartaku tak berguna untuk orang lain yang bisa membuat aku terbebas dari api neraka. Sehingga hari ini hartaku pun tidak bisa menolong aku. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan, jabatan, karir yang aku cari di dunia ini pun, karena tidak kupersiapkan untuk kepentingan akhiratku, di akhirat pun tidak berguna. Sementara di dunia juga orang banyak tidak merasakan manfaat apapun dari jabatanku, dari karirku. Apa yang terjadi setelah itu? Khuduhu fagulluh. Malaikat, tangkap dia, satukan kakinya dengan lehernya. Tummal jahima sallu, lempar dengan paksa ke dalam neraka jahim. Tumma fi silsilatin dar'uha sab'una zira'an fasluku, lilit dia, belit dia, ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, ikat dia erat-erat. Na'udzubillah min dzalik. Sengsaranya orang yang menerima rapor amalnya dengan tangan kirinya akibat salah menyangka bahwa kematian akan menyelesaikan segalanya. Tidak. Masih ada hari kebangkitan. Masih ada hari perhitungan. Dan masih ada hari pembalasan. Bersiap-siaplah. Di dunia ini hanyalah ladang berbuat amal saleh. Di akhiratlah tempat kita memanen amal dari perbuatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.